dan isnad ad-dhamir ke fi'il yang berfungsi sebagai al-maf'ulu bih. Dan insyaAllah kita akan bahas pada kesempatan malam ini perubahan di fi'il madi tersebut dan isnad dhamir yang terkait dengan fa'il maupun al-maf'ulu bih. Kemudian yang juga penting diperhatikan di sini adalah beberapa mufradat jadidah yang kiranya penting untuk terus dimuraja'ah, penting untuk diulang-ulang di rumah, dengan harapan nanti al-mufradat yang sudah kita pelajari, baik yang dulu maupun yang sekarang dan yang akan datang, akan terus diingat dan menjadi bekal bagi kita untuk mempelajari pelajaran-pelajaran berikutnya. Seperti di sini ada penjelasan beberapa al-mufradat. Seperti kalimat ada, di sini ada maknanya raja'ah, kembali. Kemudian di sini juga ada penjelasan tentang makna al-jadd. Al-jaddu makna abul ab atau abul ayahnya ayah atau ayahnya ibu. Jadi kakek atau nenek masuk ke dalam kakek atau kakek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Kemudian di sini juga ada kata asimah yang berarti ibu kota. Kemudian juga ada kalimat at-turab. Kemudian ada kata at-tin. At-tin adalah at-turab al-mukhtalit bil-ma. At-tin adalah at-turab, tanah al-mukhtalit yang bercampur dengan bil-ma, dengan air. Ini sebagian daripada al-mufradat, sebagian dari kosakata yang ada di Ad-Dars At-Tasi'. Mohon kepada ma'asyiral ikhwah dan akhwat untuk terus muraja'ah, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, agar al-mufradat yang sudah kita dapatkan terus diingat dan insyaAllah kelak menjadi faktor yang memudahkan kita memahami pelajaran berikutnya. Di antara faktor yang penting, yang kiranya penting diperhatikan, agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab ini, adalah pentingnya untuk muraja'ah, mengulang kembali. Karena satu hal yang merupakan tabiat manusia, manusia ini adalah tempat lupa dan alpa, an-nisyan. Karena itulah sebagian ulama bahasa ketika membahas makna al-insan, mereka mengatakan al-insan diambil dari kata an-nisyan yang berarti lupa. Maka untuk mencegah atau mengurangi lupa ini, di antara hal yang penting diperhatikan adalah murojaah, mengulang-ulang pelajaran agar Allah subhanahu wa ta'ala melanggengkan hafalan kita, terutama terkait dengan al-mufradat dan juga yang terkait dengan al-qawaid, kaidah-kaidah bahasa Arab, baik yang terkait dengan nahwu maupun yang terkait dengan as-sarf. Semoga Allah SWT mudahkan bagi kita semua. Dan alhamdulillah ikhwan studi sudah hadir. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum ya ikhwah? Bi khair. Masyaallah. Ana bi khairin alhamdulillah. Jazakallah khair ya akhi. Kita minta ikhwah di studio untuk murajah kembali bacaannya. Ana bagi dua. Siap, akhi, ikhwan? Stait. Nah. Atau Ahmiko. Ahmiko yang baca semuanya insyaAllah. Tidak saya terjemahkan Ahmiko. Cukup dibaca saja. Tafadhal. Nah. Bismillah. Nah, silakan kepada para pemirsa dan pendengar Roja, silakan membuka safhah Tis'atun wa khamsun, halaman 59. Nah, tafadhal. Ad-darsu tasi'u. Nah. Dakhala al-mudarrisul fasla wa wajada fihi khamsata asyara taliban faqat. Faqala lahum aina at-tullabul jududul khamsatul ladina ja'u amsi. Qala Abdullah. Qala Abdullahi hadaru al-yawma wa kharaju qabla qalilin. Adhunnu annahum dhahabu ilal mudiri. Raja'at tullabul khamsatu ba'da qalilin. Faqala lahumul faqala lahum al-mudarrisu ailal mudiri dhahabtum ya abna'i, qalu na'am dhahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Jalasal mudarrisu wa qala aqara'tum darsal amsi ya abna'i, qalat tullabu na'am qara'nahu wa katabnahu wa hafidhnahu. Qalal mudarrisu afahimtumuhu, qalu na'am fahimnahu jayyidan. Ma ashala hadad darsa. Nah, mana ma ashala hadad darsa ya akhi? Betapa mudahnya pelajaran ini. Nah, teruskan. Qala Abdurrahmani ana ma fahimtu fihi salasa kalimatin. Qala al-mudarrisu ma hiya? Qala Abdurrahman qara'na fid darsi hadhihi al-jumlata. Ada jaddi min al-khurtumi. Fama makna hadhihi al-kalimati salasi? Qala al-mudarrisu ada maknaha raja'a. Ma makna raja'a? Ya, kembali ya Ustaz. Kembali. Naam, sahih. Wal jaddu maknaha abul abbi au abul ummi. Maratan tsaniyah ya amiko. Abul abi. Naam. Au abul ummi. Naam, abul abi ba'nya tidak ditasdid. Naam. Ha, teruskan. Wal khurtumu asimatus sudani. Nah, mana asimah? Ibu kota Ustaz. Naam, teruskan. Afahimta? Qala Abdurrahman al-an fahimtu. Naam, al-ana fahimtu. Mana al-ana? Sekarang saya telah paham. Naam. Thumma fatahal mudarrisu kitabahu wa qara'a darsan jadidan. Naam. Khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal ardo wal biharo. Naam. Wa khalaqa kulla syai'in. Wa khalaqal insana min tinin. Thumma qama wa kataba hadad darsa ala saburati. Naam. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala ma makna attini ya ustadu. Qala al-mudarrisu attinu maknahu at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Naam. Apa nama tanah ini? Turabul mukhtalitu bil ma'. Tanah yang bercampur dengan air. Tanah apa ini? Tanah liat. Naam. Ada huwa aslu al-insan. Inilah asal penciptaan manusia. Adam alaihi salam. At-tin. At-tin. Teruskan. Warafa'a Faisalun yadahu. Faisalun. Warafa'a Faisalun. Oh, Faisalun. Faisalun. Warafa'a Faisalun yadahu. Naam. Faqala lahu al-mudarrisu aindaka su'alun ya Faisalu ya Faisalu. Naam. Qala Faisalun na'am indi su'alun al-biharu. Naam, panjang. Al-biharu jam'u jam'ul bahri. Al-biharu jam'ul bahri. Naam. Qala al-mudarrisu na'am huwa kadhalik. Benar ya Ustaz? Huwa kadhalik. Huwa kadhalik. Dhalnya panjang. Naam, huwa kadhalik. Naam, sama seperti kita baca dhalika. Zalik. Zalika alaysa fihi mad? Ada panjangnya kan? Nah. Zalika. Naam. Naam, huwa kadzalik. Naam. Qomal Hasanu wa qala ma jam'u as-sama'i ya ustadu? Qala al-mudarrisu jam'uha samawatun. Naam. Thumma sa'ala al-mudarrisu at-tulaba iddata as'ilatin. Naam, at-tulaba limadha mansub? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ahsant. Al-mudarrisu man khalaqaka ya Ibrahimu? Tanpa sebutkan nama, langsung saja. Khalaqani Allahu. Naam, khalaqani Allahu, sahih. Man khalaqakum ya abna'i? Naam. Khalaqana Allahu. Naam. Man khalaqani ya Abbasu? Naam. Khalaqaka Allahu. Man khalaqa asy-syamsa ya Abdallahi? Khalaqaha Allahu. Naam. Wa man khalaqal qamara ya Abdul ya Abdurrahmani? Naam. Khalaqahu Allahu. Naam, khalaqahu Allahu. Wa man khalaqan nujuma ya Ahmadu? Khalaqaha Allahu. Naam. Ya ustadu, indi su'alun laysat lahu ilaqatun bid-darsi. Naam. Ma huwa? Qara'tu fi kitabin annan nujuma ab'adu minasy-syamsi. Asahihun hadha? Naam, hadha sahihun. Mimma khalaqallahu al-insana ya Utsmanu? Khalaqallahu al-insana min tinin. Ahsanta ya Utsmanu. Naam. Wa mimma khalaqallahu al-janna ya Aba Bakr? Wamimma khalaqallahu al-janna. Naam. Wamimma khalaqallahu al-janna ya Aba Bakr? Naam. Khalaqallahu al-janna min narin. Naam. Kaifa 'arafta dhalika ya Aba Bakr? Naam. 'Araftu dhalika minal Qur'anil Karim. Faja'a fi suratil A'rafi anna iblisa qala lillahi. Naam, sahih. Qala lillahi. Ma mana qala lillahi? Iblis berkata kepada Allah. Naam. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Naam. Ahsanta ya Aba Bakr. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdallahi? Khalaqallahu sab'a samawatin. Naam. Wa fi kam yawmin khalaqallahu samawati wal arda ya Abdurrahmani? Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin. Hadha sahihun. Qala Allahu ta'ala fi katsirin minal ayati innahu khalaqa sab'a samawatin. Naam. Faqala fi surati Talaqi. Faqala fi surati Talaqi. Naam, At-Talaq, surat At-Talaq. Naam. Surat At-Talaq. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin. Wakadhalika qala fi kathirin minal ayati innahu khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyamin. Faqala fi surat Talhadid huwa alladhi khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyamin. Fi hadhihi lahdhati ronal jarosu wa kharaja al-mudarrisu min al-fasli. Naam, syukran ya akhi al-karim. Afwan. Wa jazakallahu khairan. Iyak. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca dialognya. Dan di sini ada beberapa hal yang penting diperhatikan. Yang pertama, banyaknya al-fi'lul madhi yang diisnadkan kepada dhamir sebagai maf'ulun bih. Seperti misalnya antum lihat di sini ikhwan, ada qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Baris ke ketujuh dari bawah halaman 59. Baris ketujuh dari bawah halaman 59 ada kalimat jawaban at-tullab kepada al-mudarris, na'am qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Apa artinya ikhwan? Qara'nahu, kami telah membacanya. Kami telah membacanya. Wa katabnahu, dan kami telah menulisnya. Wa hafidnahu, dan kami telah menghafalnya. Nah, di sini ada fi'il, ada fa'il, dan ada maf'ulun bih. Ala sekedalik? Bala. Ada fi'il, ada kata kerjanya. Qara'nahu. Apa fi'ilnya? Qara'a. Ala sekedalik? Bala. Ada fa'il juga di situ. Mana fa'ilnya? Domir na. Domir na. Domir muttasil. Domirun barizun muttasil. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian ada hu, qara'nahu, ada hu di situ. Hu di situ sebagai maf'ulun bih. Dhamir yang kedua ini, kalau dhamir yang pertama dari na, ini fa'il. Ala sekedarik? Bala. Dhamir yang kedua yaitu huruf ha di sini, yaitu hu sebagai maf'ulun bih. Begitu juga katabnahu, ada fi'il, ada fa'il, dan ada al-maf'ulu bihi. Ala sekedarik ya ikhwan? Bala. Mana fi'ilnya? Fi'il kataba. Kataba. Aina al-fa'il? Na. Na. Dhamir. Na. Dhamir. Barizun. Muttasil. Muttasilun. Kemudian ada? Ada al-ha. Ala sekedarik? Bala. Hu di situ. Itu sebagai maf'ulun? Maf'ulun. Begitu juga hafidnahu. Sama keterangannya seperti fi'il sebelumnya. Kemudian ada juga fahim, afahim tumuhu. Lihat ya kawan. Afahim tumuhu. Lihat di sini. Afahim tumuhu. Itu juga di situ ada, ada fi'il, ada fa'il, dan ada al-maf'ulu bih. Ada sekedalik? Bala. Mana fi'ilnya? Fi'il fahim. Fahima. Fa'ilnya? Fa'ilnya tum. Tum. Ada sekedalik? Tum. Dhamir baris muttasil. Tasil. Kemudian ada al-maf'ulu bih. Mana al-maf'ulu bih? Hu ya Ustaz. Ada hu. Naam, ada hu. Kemudian ada waw di situ. Waw di situ sebagai apa? Jamak, tanda jamak. Tanda? La. Al-waw di situ ya ikhwan, ini sudah pernah kita jelaskan dulu untuk menyambung antara dhamir tum dengan hu. Kalau seandainya tanpa waw, kan asalnya memang tanpa waw. Asalnya begini, fahim tum hu. Fahim tum hu. Nah, dari segi bahasa Arab ini tidak nyaman untuk diucapkan. Maka kita perlu tambahan huruf untuk memperbagus susunan vokal. Karena sebelumnya dhammah, maka huruf yang paling tepat di sini adalah wawu. Fahim tu kan dhammah sebelumnya, harus ketarik. Maka fahim tumuhu. Wawu yang ditambahkan karena sebelumnya adalah dhammah. Wadih ya ikhwan? Wadih. Begitu pula fahimnahu. Ini juga ada fi'il, ada fa'il, dan ada al-maf'ulu bih. Apa lagi ya ikhwan? Lihat di halaman berikutnya apakah masih ada kalimat-kalimat seperti ini. Seperti khalaqaka. Khalaqaka. Ma makna khalaqaka? Menciptakanmu. Di situ ada fi'il, ada fa'il, dan ada al-maf'ulu bih. Ala sekedalik? Bala. Aina al-fi'il? Khalaqa. Khalaqa. Aina al-fa'il? Dhamir mustatir. Naam, sudah kita bahas dulu. Dhamirun mustatir. Mustatirun. Ada al-maf'ulu bih. Mana al-maf'ulu bih di sini? Dhamir ka. Dhamir ka. Wadih? Wadih. Kemudian juga ada khalaqani. Lihat, khalaqani Allahu. Khalaqani Allahu, ada khalaqani, itu ada fi'il, ada fa'ilnya, dan ada maf'ulun bih-nya. Yang mana fi'ilnya? Khalaqa. Kemudian ada fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'il dhamirun mustatir. Nah, ada al-maf'ul bih. Mana al-maf'ul bih-nya? Dhamir apa? Dhamir anak. Ya mana? Huruf yang mana? Ya, huruf ya saja. Huruf ya saja. Nun di situ, nun yang kita tambahkan untuk menyambung antara qaf dengan ya. Karena kalau seandainya tanpa nun, maka menjadi khalaqi. Khalaqi. Ya, ini tidak benar kalau khalaqi. Maka perlu apa di situ? Perlu nun. Khalaqani. Wadih ya ikhwan. Wadih. Nun ini namanya nunul wiqayah. Nunul wiqayah. Naam. Begitu pula khalaqakum. Khalaqakum. Apa makna khalaqakum? Dia yang menciptakan kalian. Berarti ada fi'il, ada fa'il, dan ada al-maf'ul bih. Kalau sekedalik, mana fi'ilnya? Fi'il khalaqa. Khalaqa. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatir. Aina al-maf'ul bih? Kum. Naam, kum di situ. Wadih? Wadih ya ikhwan? Wadih. Begitu yang lainnya, cukup banyak fi'il-fi'il seperti itu yang ada, yang tersusun ada fi'il, ada fa'il, dan ada al-maf'ul bih. Kemudian perhatikan, kita kembali ke halaman yang 9. Ada bentuk-bentuk ta'jub, bentuk ta'bentuk yang menunjukkan ungkapan ta'jub. Ungkapan yang menunjukkan bahwa orang yang mengatakannya ta'jub dengan sesuatu. Yang mana di sini, ikhwan? Ma ashala hadad darsa. Betapa mudahnya pelajaran ini. Bentuknya di sini, rumusnya ma af'alahu. Rumusnya di sini ma af'alahu. Nanti insyaallah kalau kita masuk ke latihan ke-6, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut insyaallah. Kemudian perhatikan kata mimma. Aina anifan? Mimma khalaqallahu. Aina hadha as-su'al? 61 ya, Ustaz. Naam. Ba'da ahsanta, naam. Naam, di sini mimma khalaqallahu. Mimma itu gabungan antara min dengan ma. Asalnya min lalu ma-nya panjang. Mim min ma. Ma-nya yang tadinya panjang ketika digabung dengan min sebelumnya alifnya hilang. Jadi mimma. Naam. Untuk lebih memperjelas, perhatikan papan tulis. Nah, kita tulis apa yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama yang sudah kita jelaskan tentang bentuk kata kerja, seperti misalnya qara'nahu. Kemudian hafidh-nahu. Kemudian ada khalaqaka. Ini sebagai perwakilan untuk kata kerja yang lain. Hafiznahu. Ketiga fi'il ini, maaf di kolam akhir ya Ahmadani. Ketiga fi'il ini ikhwan tersusun dari al-fi'il, ada al-fi'ilnya, ada fi'ilnya. Kemudian ada al-fa'il. Dan ada al-maf'ulu bih. Naam, al-maf'ulu bihi. Mana fi'ilnya di sini? Qara'a. Sekedalik. Kita ambil contoh yang pertama, qara'a, itu fi'ilnya. Mana fa'ilnya? Nah, sekedalik. Hakadha. Mana maf'ulu bihnya? Hu, nah, seperti itu. Wadih? Nah, ada fi'il, ada fa'il, dan ada al-maf'ulu bih. Hafidnahu. Bagaimana hafidnahu? Mana ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Mana fi'ilnya? Hafidho. Fa'ilnya? Fa'ilnya na. Al-maf'ul bihnya? Hu. Hu. Wadih? Nah, seperti contohnya ini, sama. Begitu pula khalaqaka. Nah, kalau ini bagaimana khalaqaka? Mana fi'ilnya? Fi'ilnya khalaqo. Ini fi'ilnya. Fa'ilnya mana? Dhamirun. Nah, fa'ilnya dhamirun mustatir. Mana dhamirun mustatir? Sudah kita bahas dulu, dhamir mustatir adalah dhamir yang tersembunyi. Nah, apa yang tersembunyi dalam kata kerja ini? Dhamir apa namanya? Huwa. Huwa. Nah. Kemudian ada maf'ul bih, yang mana? Al-maf'ul bihnya? Dhamir kah. Dhamir kah. Naam, hakada. Kah. Wadih? Wadih. Ini yang sudah kita bahas tadi barusan. Yang kedua, yang juga sudah kita bahas tadi, apa? Selain fi'il ini. Yang kedua, bentuk ta'jub. Barisa kedalik. Atau sebelumnya, tentang sebelumnya? Fahimtumuhu. Fahimtumuhu dan khalaqani. Kita tulis ini. Itu ada tambahan huruf di situ. Nah. Yang pertama ada khalaqani, ada nun di situ sekedalik. Khalaqani dan ada fahim. Fahim tumuhu. Mana fi'ilnya? Yang khalaqani. Khalaqo. Mana fa'ilnya? Fa'il mustatir. Dhamirun mustatir. Ada sekedalik? Mana ada maf'ul bih? Yang mana maf'ul bihnya? Ya, ya-nya saja. Adapun nun di sini tambahan. Tambahan untuk menyambung antara qaf dengan ya. Paham, Tom? Paham. Dan ini disebut nun al-wiqayah, nun yang mencegah. Mencegah terjadinya kerancuan di sini. Mencegah terjadinya kerancuan. Karena kalau khalaqi rancu itu, khalaqi rancu dia. Maka perlu ada nun. Namanya nun apa tadi? Nunul wiqayah. Nah. Kemudian di sini juga ada tambahan di sini, ada tambahan huruf juga. Harus kita tarik. Di sini kita coba rinci dulu mana fi'ilnya? Fi'il fahimah. Fi'ilnya fahimah. Hakadha. Kemudian ada al-fa'il. Mana fa'ilnya? Tum. Tum. Ta apa mim apa tum? Ta. Tum. Masih ingat? Tu ya, Ustaz. Tu saja, ada tarik? Mana mim apa sebagai apa? Jama. Alamatul jam'i. Masih ingat, ikhwan? Nah, menurut di buku yang sudah kita pelajari sebelumnya, silakan lihat di halaman berapa, Ahmiko? Coba antum cek segera. Nah, lihat di halaman 58. Mujud? Oh, wiru mujud. Nah, 57, mohon maaf. 57. 57 dan 58. 57 lihat, halaman 57-nya. Zahabtum, paling bawah. Baris kedua paling bawah. Baris kedua dari bawah ada kalimat, ada fi'il dhahabtum. Harus kita alik? Bala. Di situ bagaimana penjelasannya? Mana fa'ilnya? Fa'il. Tu saja. Harus kita alik? Naam. Bala. Harus kita alik? Bala. Mimnya apa tadi? Alamatul jam'i. Memana alamatul jam'i? Tanda jama'. Nah. Lalu mana al-maf'ul bihnya? Hu ya. Hu. Ini waw ini tambahan. Oh, tambahan untuk menyambung antara mim tadi kan asalnya begini fahim tum hu. Ada fahim tum, ada domir hu. Apakah menyambungnya langsung begini fahim tum hu begitu, fahim tum hu begitu? La, ganjil. Maka di sini perlu ada tambahan waw fahim tumuhu, kan lebih ringan untuk disebutkan dan hilang ganjilnya dengan begini. Nah, wadih ya ikhwan? Wadih. Kedua-duanya ada tambahan huruf. Ini namanya apa Ustaz? Wawu ini. Wiqayah. Wallahu a'lam, wawu apa ini? La adri, wallahi la adri. Saya tidak tahu apa wawu apa ini. Nah, nanti kita cek lagi insyaallah. Paham tuh ya ikhwan? Paham lah. Nah, ini yang sudah kita bahas yang kedua. Yang kedua, yang ketiga apa yang sudah kita bahas tadi? Naam. Ada bentuk ta'jub di situ. Nah, nanti di latihan ke-6 akan kita bahas. Tapi secara umum kaidahnya bentuk ta'jub itu ma af'alahu, ma rumusnya begini, ma'af'alahu. Ma'af'alahu. Bagaimana contoh di situ? Ma'ashala. Ya, ashala. Harus ikut dengan polanya. Af'ala, ashala. Tidak boleh ashalu. Wadih? Ma'ashala. Ini diwakili oleh kata hadad darsa. Harus kita alik. Sah. Kalau saya mau ganti ini dengan dhamir, bisa tidak? Ini saya ganti dengan dhamir. Bisa. Jadi ma ashalahu. Lihat. Ma ashalahu. Sama tidak dengan absen? Hu di sini sebagai pengganti daripada? Nah, hu di sini bisa berbentuk domir, bisa berbentuk isim zahir. Nanti di pelajaran latihan 6 akan dibahas lebih lanjut insyaAllah. Apa, kenapa begini, kenapa begitu? Yang pasti rumusnya ini. Rumus awalnya begini. Wadih? Wadih. Kemudian ada kata yang keempat yang sudah kita bahas, ada mimmah. Nah, sedarik, mimmah. Mimma khalaqallahu al-insan misalnya, atau mimma khalaqallahu al-janna. Mimma ini gabungan antara min dan ma. Lihat, panjang asalnya dia. Min dan ma. Karena ada harful jar sebelumnya, maka ma-nya jadi pendek. Mimma. Begitu pula amma yang misalnya dalam surat An-Naba, amma yatasaalun. Nah, sekali amma. Asalnya apa ini? An dan ma. Kan panjang begitu asalnya. Wadih? Wadih. Nah, kemudian bisa juga fima. Fima. Asalnya apa ini? Fi tambah ma, panjang. Jadi fima. Semuanya jadi ma-nya jadi pendek. Wadih? Wadih. Nah, ini yang kiranya hal yang pokok yang penting diperhatikan. Kita kembali ke buku. Nah, kita siap, kita masuk ke at-tamrin al-awwal ya ikhwan. Insyaallah. Nah. At-tamrin al-awwal safha 63. Safha 63. Perintahnya di sini ajib. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Mana ajib? Jawablah 'anil as'ilatil atiyah. Soal-soal berikut. Jawablah soal-soal berikut. Nah, dan di sini sepertinya soal ini terkait dengan bacaan yang kita barusan baca. Jawabannya sesuai dengan apa yang disebutkan di mana? Pelajaran 9. Di pelajaran 9. Siap? Ikhwan Suryo baca 2 soal, kemudian setelah itu ya Abdul Ghaffar. Ya. Kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk melanjutkan bacaannya. Baik. Tafadhal ya Miko, antal awal. Al awal. Kam taliban wajadal mudarisu fil fasli. Nah. Wajadal mudarisu fil fasli khamsata asyara taliban faqat. Naam. Terjem. Berapa siswa guru melihat di kelas yang didapati guru? Oh. Berapa siswa yang didapati guru di dalam kelas? Naam. Guru mendapatkan di dalam kelas 15 siswa saja. Naam. Khamsata asyara taliban faqat. 15 siswa saja. Naam. Ahsant. Wasil ya akhi. Al-thani. Mustahid anda ya akhi? Naam. Anta al-thani. Baik. Lima zahabat tullabul jududu ilal mudiri. Naam. Lima zahabat tullabul judu ilal mudiri. Apa artinya? Kenapa, lima, mengapa? Mengapa siswa-siswa itu pergi, siswa-siswa baru itu pergi ke kepala sekolah? Nah, mengapa siswa-siswa baru itu pergi ke kepala sekolah? Apa jawabannya, Khan? Bagaimana disebutkan di dialog? Li'annahum ma wajadu asma'ahum fil qa'imati li'annahum ma wajadu asma'ahum fil qa'imati. Apa artinya, Khan? Karena mereka tidak mendapatkan nama-nama mereka di absen. Naam, di daftar absen. Naam. Naam. Nuwasil naftah al-majar, tafadhal ya. Abdul Ghafar. Baik. Pendengar maupun pemirsa Roja di mana pun Anda berada, giliran Anda untuk meneruskan dalam menjawab latihan-latihan yang ada pada latihan pertama ini. Anda dapat menghubungi kami melalui line telepon 0218236543. Silakan kami berikan kesempatan. Untuk penelpon pertama kita sapa. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Baik, silakan. Ummu Abdillah Solo. Nah, Ummu Abdillah di Solo. Halo. Ya, Umm Abdillah Solo. Ya, naam. Kaifa haluki ya Umm Abdillah? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Tafadhali. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Jazakallahu khair. Tafadhali ya Umm Abdillah. Al-thalith. Man khalaqana? Khalaqakumullahu. Khalaqakumullahu. Naam. Begitu? Man khalaqana? Khalaqakumullahu. Khalaqakumullahu. Sahih? Siapa yang menciptakan kami? Allah. Khalaqakumullahu. Yang Allah. Khalaqakum Allahu. Khalaqakumullahu. Sahih. Labas. Sahih. Naam. Sahih. Khalaqakumullahu. Sahih. Naam. Arabi. Naam. Arabi. Teruskan. Man khalaqal qamara? Naam. Khalaqahu Allahu. Naam. Al-qamar mudzakkar am muannats ya Umm Abdillah? Mudzakkar. Mudzakkar. Sehingga bagaimana? Khalaqahu. Naam. Khalaqahu Allahu. Naam, sahih. Satu lagi, Umm Abdillah. Man khalaqa syamsa? Khalaqahallahu. Naam. Asy-syamsa mudzakkar atau muannats? Muannats. Sehingga bagaimana tadi ininya? Dhamirnya? Khalaqahallahu. Naam. Khalaqaha. Naam. Syukran. Syukran ya Umm Abdillah. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umm Abdillah yang telah bergabung di malam hari ini. Silakan untuk sisa nomor pada latihan yang tersisa dapat menghubungi kami kembali 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana ini? Ummu Sa'id di Bogor, Ustaz. Oh, nah. Kaifa haluki ya Ummu Sa'id? Ana bi khair alhamdulillah. Khair. Wa kaifa haluka ya anta, Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Jazakallahu khair. Tafadhali ya Ummu Sa'id. As-sadis. Man khalaqan nujuma? Naam. Khalaqahallahu. Naam. Terjemah. Siapa menciptakan bintang-bintang? Naam. Yang menciptakannya adalah Allah. Naam. An-nujuma di sini? Muannats. Naam. Mengapa dihukumi muannats? Ini apa tidak berakal, Ustaz? Qoidul akil. Naam. Jamak mufrad muannats. Naam. Jamak dari isim yang tidak berakal. Naam. Teruskan, Umm Sa'id. As-sabi mimma khalaqallahul insana. Naam. Khalaqahullahul insana min tin. Bagaimana jawabannya Umm Sa'id? Pelan-pelan. Khalaqallahul insana min tin. Baik, khalaqallahul insana min tinin. Naam. Terjemih. Siapa yang dengan apa Allah menciptakan manusia? Mimma, mana mimma? Dari apa? Naam. Dari apa Allah menciptakan manusia? Naam. Allah menciptakan manusia dari tanah. Dari tanah. Naam, syukran. Tanah saja? At-tin? Turab saja? At-turabul mukhtalitu bil ma'. Naam. Apa apa maknanya turab? Tanah liat. Tanah liat. Tanah liat. Syukran, syukran ya Umma Sa'id. Jazakillah khairan. Ustaz nanya boleh Ustaz? Tafadhali, tafadhali. Ini yang khalaqallahu samawati wal ardo itu Ustaz. As-samawati itu kan maf'ulun bihi Ustaz ya. Iya, betul. Wal ardo itu maktuf as-samawat. Iya. Tapi ini as-samawatinya majrur itu mana Ustaz? Baik, baik. Itu saja pertanyaannya Umma Sa'id. Ada lagi Ustaz, ini yang indi su'alun laisat lahu ilaqah. Laisatnya itu kembali ke mana Ustaz? Ke ilaqah. Laisat lahu ilaqah. Ilaqah merupakan isim daripada laisat. Naam. Saya pikir ke su'alun ini. Bukan, bukan. Laisat lahu ilaqah. Ilaqah ini laisat ini kaitannya dengan ilaqah. Ilaqah di situ sebagai isim laisanya. Nah, karena isim laisanya mu'annath, maka di sini laisanya juga harus ada tanda mu'annathnya di situ. Maka ditambahkan ta' di situ. Wabih, satu, ya lagi, Ustaz, satu lagi Ustaz. Yang pertama tadi belum kita jawab. Oh iya. Nanti kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Said. Langsung dijawab mungkin. Nah, ya khalaqallahu samawati wal arda. Kalimat yang mana ini? Mana kalimatnya ikhwan? Agar semua nanti bisa lihat langsung. Oh, lihat di halaman 62. Nah, silakan antum al-ikhwa al-akhwat di mana pun antum berada, antum lihat halaman 62. Di situ ada fi kam yaumin atau ya wa fi kam yaumin khalaqallahu as-samawati wal ardh. Tiga baris dari atas. Nah, terlewat alhamdulillah. Tunjukkan lagi. Itu dia. Wa fi kam yaumin khalaqa, tiga baris dari atas. Ahsanta, kemudian khalaqallahu, kemudian wa fi kam yaumin khalaqallahu as-samawati. Khalaqallahu as-samawati, as-samawati di situ posisinya sebagai apa, ikhwan? Khalaqallahu as-samawati. Di situ ada fi'il. Ada fa'il, ada sekretarik. Dan ada al-maf'ulu bih. Mana fi'ilnya? Khalaqa. Mana fa'ilnya? Allahu. Allahu. Mana maf'ul bihnya? As-samawati. Maf'ul bihi mansub. Ada sekedarik? Tapi di sini kenapa zahirnya terlihat majrur? Kita katakan bukan majrur. Ini kondisinya mansub. Dan bentuknya as-samawati, antum lihat bentuknya jama' apa ini? As-samawat jama' mu'annas salim. Hukum mansub untuk jama' mu'annas salim mansubnya dengan kasrah. Wadah ya kawan? Dia tetap mansub, as-samawati itu mansub karena maf'ulun bih. Hanya saja karena dia bentuknya jama' mu'annas salim, mu'annas salim, maka dia mansub dengan kasrah. Dan nanti majrur pun juga dengan kasrah. Jadi hukumnya jama' mu'annath salim ya kawan, hukumnya pertama marfu' dengan dhammah. Marfu' dengan dhammah. Kemudian mansub dan majrur dengan kasrah. Wadih ya kawan? Nah, mudah-mudahan jelas bagi Ummu Sa'id insyaAllah. Nah. Baik. Kita lanjutkan Ustaz. Nah, tafadhal. Ya. Kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan pada latihan pertama ini. Kita sudah sampai pada nomor ke-8. Silakan bagi Anda yang ingin menjawabnya dapat menghubungi kami secara langsung. Dan kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Mujahidah di Bekasi. Ummu Mujahidah. Nah. Baik. Tafadhali Ummu Mujahidah. Al-Thamin, At-tasi' wal-ashir. Tiga soal, tafadhali. As-samin. Mimma khalaqallahul janna. Naam. Khalaqallahul janna min narin. Naam, khalaqallahul janna min narin. Naam, naam. Tarjim. Dari, dari apa Allah telah menciptakan jin? Naam. Ini itu Ustaz ya. Apa? Jin, sahih. Jin. Al-jan artinya jin. Jamak. La. Ini namanya ismul jins. Nanti akan dibahas insyaallah. Nah. Oh. Teruskan dulu. Allah telah menciptakan jin dari api. Naam. Teruskan. Atas ya. Kam sama'an khalaqallahu. Naam. Khalaqallahu sab'a samawatin. Naam, khalaqallahu sab'a samawatin. Naam, terjemih. Berapa langit yang telah Allah ciptakan? Naam. Allah telah menciptakan 7 langit. Allah telah menciptakan 7 langit. Sab'a samawatin. Naam. Sab'a, mengapa dia mansub? Khalaqallahu sab'a. Mengapa dia mansub? Ya umman. Umum Mujahidah. Nah. Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Samawatin. Mengapa dia majrur? Dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Samawatin jama' mu'annath salim. Ada sekedalik? Belum. Nah, jama' mu'annath salim sudah kita jelaskan tadi. Kondisi mansub dan kondisi majrurnya bagaimana? Kasrah. Dengan kasrah. Nah. Kasrah. Teruskan ya Umma Mujahidah. Al-Ashir. Naam. Fi kam yawmin khalaqallahu samawati wal arda? Naam. Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin. Naam, fi sittati ayyamin. Naam. Dengan berapa harikah Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi? Naam. Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa. Naam. As-samawati di situ di soal Ummu Mujahidah. Iya, na'am. Posisinya sebagai apa di situ? As-samawati, khalaqallahu as-samawati. Maf'ul bih, Ustaz. Maf'ulun bih. Mansub wala majrur? Mansub bil kasrah. Mengapa mansub bil kasrah? Karena dia jamak muannats salim. Naam, sahih. Karena dia jamak muannats salim. Sehingga kesimpulannya Ummu Mujahidah jamak mu'anath salim, mansub dan majrur sama-sama dengan kasrah. Dengan kasrah. Nah, syukuran ya Umma Mujahidah. Ada pertanyaan Ustaz. Tafadhali. Pada halaman 60 ya. Baris ke 7. 60 baris ke 7. Al-Bihar jam'ul bahri. Nah. Bahri ini majrur sebagai apa Ustaz? Mudhafun ilaih. Mudhafun dari jam'u. Naam, jam'u mudhaf al-bahri mudhafun ilaih. Terus yang ini Ustaz, yang al-ashir. Nah, sebelumnya fahimti Ummu Mujahidah? Paham tadi al-bahri mengapa dia majrur? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Naam. Naam, tafadhali, teruskan. Al-ashir fi kam yaumin. Yaumin ini kenapa dia majrur? Naam. Baik. Saya jawab setelah ini insyaAllah. Jazakallahu khairan. Wa jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Mujahidah yang telah bergabung pula di malam hari ini. Baik, Ustaz. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bacaan. Mulai dari tadi Ummu Said sudah mulai bertanya tadi dan saya yakin di antara pertanyaan yang juga menggelitik di sini kan kita pelajari bahwa setelah kam seharusnya mufrad mansub. Kam yauman, lihat nomor 9. Kam samaan. Dulu pernah kita pelajari bahwa kata tanya kam itu perlu tamyiz setelahnya. Perlu penjelas. Tamyiz itu penjelas. Karena kam masih mubham, masih belum jelas. Apa arti kam ya, Ikhwan? Berapa? Berapa apa ini? Berapa kilo kah? Berapa hari kah, berapa menit kah? Faham tuh? Maka di sini kam ini perlu kata setelahnya sebagai tamyiz, sebagai penjelas. Dan di sini tamyizna, penjelasnya adalah samaan. Di soal nomor 9, samaan. Bentuknya mufrad mansub. Ada sekedarik? Samaan. Alaysa hadha mufrad ya ikhwan? As-sama' mufrad atau jama'? As-sama mufrad, terus kedalik? Mufrad. Jamaknya apa? Samawatin. Bentuknya mufrad atau jamak ini? Samaan. Mufrad. Naam, jangan ragu, mufrad. Kemudian bentuknya mansub. Mansub. Samaan, terus kedalik? Bala. Tapi mengapa di soal berikutnya fi kam yaumin? Kenapa tiba-tiba jadi yaumin, bukan yauman? Karena ada harful jar sebelumnya. Kalau ada harful jar sebelum kam, ada harful jar. Sebelum kam ada harful jar, maka tamyiznya di kasrah. Tamyiznya yaitu yaum di situ di kasrah. Tetap mufrad tapi sekarang jadi majrur. Di kasrah sekarang. Nah. Wadih? Wadih. Kalau saya hilangkan fi-nya, bagaimana jadinya? Kam yauman. Kembali menjadi mansub. Wadih? Wadih. Nah. Nah. Nu'id min al-awwal ya, akh. Ya, Abdul Ghaffar. Kita Ghaffar, ulangi kembali. Untuk latihan pertama ini kita coba mengulang. Dari nomor 1 bagi Anda yang ingin menjawabnya dapat menghubungi kami melalui line telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Halo. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Bapak Haji Sanusi di Indramayu. Ya, Bapak Haji Sanusi. Ingin menjawab, Bapak? Sudah memiliki bukunya? Belum, saya mau tanya, boleh nggak ya? Mau bertanya? Silakan. Terkait dengan pelajaran kita, Pak Sanusi? Tidak ada hubungan dengan itu, tapi masalah gramatik bahasa, Pak. Oh iya, silakan. Kalau bisa kita jawab, kita jawab, insya Allah. Iya, saya kan ini, Pak, saya kan guru bahasa Arab, Pak, ya. Oh iya, baik. Baik, silakan Pak Haji Sanusi, silakan. Iya. Ini Ustaz Sanusi, Pak, ya. Nah, tepat. Iya. Ini saya pernah ditanya oleh murid. Iya. Di dalam ayat Al-Quran berbunyi yarfa'illahu alladhina, itu ya, Pak, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Iya. Walladhina utul ilma darajat. Nah, kenapa di situ tidak dibaca yarfa'u dan gitu? Kenapa tidak dibaca yarfa'u? Kenapa yarfa'i? Iya, sedangkan fi ilmi dore kan harus biasanya yarfa'u. Nah, iya. Kita lihat Al-Qur'annya. Begitu kita lihat. Ini surat, ini di juz 28. Iya. Betul begitu, Pak Sanusi? Iya ya. Di juz 28, yarfa'illah, ini surat Al-Mujadilah. Nah, surat pertama juz ke-28. Biarkan saya cek dulu Al-Qur'annya, Pak Sanusi. Iya. Pak Sanusi, saya jawab insyaallah. Kita akan cek dulu Al-Qur'annya. Iya. Kemudian kita jawab insyaallah. Silakan Pak Sanusi, biar tidak termakan pulsanya, dimatikan saja tidak apa. Tutup dulu, Pak, ya. Silakan, Pak. Ayo, terima kasih banyak. Afwan. Ya, kita coba lihat. Nah. Sambil saya melihat ayatnya, silakan akhi. Baik. Kalau mau dibuka kembali. Ya. Nah. Ya, kita akan menyusul ataupun jawabannya insya Allah kami menyusul, dan kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang ingin menjawab atau pemirsa Roja. Latihan pertama ini di halaman ke-63, silakan. 021-823-6543. Sudah ada yang masuk, halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bapak siapa ini, di mana? Ini dari Bapak Habib. Bapak Hadi? Iya. Iya, di mana, Bapak? Di Serang. Di Serang. Nah, ingin menjawab, ini, Bapak? Ini, Pak, saya mau bertanya soal kalimat, Pak, ya. Iya, mau bertanya kembali. Ya, silakan. Tentang bahasa Arab tentu, Pak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ini masalah al-qamara dan asyamsa. Iya, silakan. Al-qamar muzakkar, asyamsa mu'annas. Betul. Mana cirinya? Ya. Mana? Mana cirinya mu'annas? Nah. Kedua, aljana dengan aljina, ya. Sama-sama mufrad tapi ada alif. Ya, itu saja, Pak. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua ini perbedaannya, kenapa aljana dan aljina? Nah, yang pertama terkait dengan asyams dengan al-qamar. Nah, dulu pernah kita bahas di jilid 1 bahwa tanda ghalibnya bahwa itu mu'annas, tanda seringnya kita ketahui bahwa itu mu'annas diantaranya adanya tak marbutoh. Alas kedalik. Namun ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang tidak punya tanda. Masih ingat ketika kita membahas kalimat al-qidru? Al-qidru di jilid 1. Di akhir-akhir jilid 1 ada kalimat al-qidru. Dan kemarin kita lihat di situ, itu mu'annas. Alas kedalik. Dan tidak ada tandanya. Tidak ada tandanya. Ini khusus namanya sama'i, apa yang kita dengar dari orang Arab. Orang Arab ternyata menghukumi al-qidru dalam kalimat-kalimat yang sering diucapkannya oh ternyata mu'annas. Begitu pula al asy-syams. Ya asy-syams mudzakkar atau mu'annas asy-syams? Mu'annas, alas kedalik? Al-qamar justru mudzakkar. Asy-syams kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, maka kita akan temukan ada tanda yang menunjukkan bahwa dia mu'annas. Misalnya dalam surat yang ada dalam juz yang ke-30, wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Dalam tiga ayat di situ wasyamsi waduhaha. Apa arti wasyamsi waduhaha? Demi matahari, waduhaha dan waktu duhanya. Dan waktu duhanya. Antum lihat di sini duhaha, ha ini kembali ke mana? Asyams. Kembali asyams. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila talaha, datang setelahnya. Tala itu datang setelahnya. Nya ini kembali ke mana? Asyams. Datang setelah asyams maksudnya. Nah. Ada beberapa penanya yang kemarin di sempat saya lihat SMS-nya ada salah paham. Menyangka wal qamari idza talaha, ha ini kembali ke al-qamar. Ini kesalahpahaman. Ha tidak kembali ke al-qamar, ha kembali ke asy-syams. Wadih? Wal qamari idza talaha, yani wal qamari idza jaa ba'daha. Dan al-qamar bulan jaa talaha datang setelahnya, jaa ba'daha. Setelah apa? Datang setelah apa maksudnya di sini? Setelah matahari. Ada sekedalik? Wala. Ini diantara ayat yang diantara sekian banyak ayat yang menunjukkan bahwa asy-syams adalah mu'annas. Tapi tidak ada tandanya, tidak ada marbutohnya. Tapi di situ dalam ayat itu dihukumi sebagai mu'annas. Nah, wadih. Wadih ya, ikhwan? Wadih. Mudah-mudahan jelas. Tadi terkait dengan al-janna sama seperti al-insan. Al-insan mufrad atau jamak? Bentuknya mufrad. Tapi namanya ismul jins. Nah, sebenarnya ana tidak mau menyebutkan istilah ini karena nanti dia akan dibahas insyaallah pada waktunya insyaallah. Mudah-mudahan di set masuk sudah dibahas ismul jins. Nanti silakan antum dengarkan penjelasan semaksud di sini insyaallah. Kita akan menarik permasalahan-permasalahan yang belum kita pelajari sekarang. Tapi sementara begitu jawabannya. Nah, al-jan dan al-insan sama-sama ismul jins. Nah. Ya. Nah, berkaitan dengan tadi set ya. Nah, teruskan dulu, silakan yang mau ada yang mau membaca soal. Baik. Kita sambil melihat bagaimana. Nah, belum ada yang menjawab untuk mengulangi latihan pertama ini, silakan 0218236543 bagi Anda yang ingin berlatih bersama kami. Dan sudah masuk, halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Hurairah. Nah, Ummu Hurairah. Baik, tafadhal ya Ummu Hurairah. Ummu Hurairah mau baca soal? Nah, silakan, silakan Ummu Hurairah. Akom wahid. Nah, dari awal kembali, silakan. Kam taliban wajadal mudarisu fil fasli. Nah. Terjem awalan. Berapa siswa yang ditemukan guru di dalam kelas? Nah. Wajadal mudarisu fil fasli khamsata asyara taliban faqat. Naam, khamsata asyara taliban faqat. Naam, terjemi. Guru menemukan 15 siswa saja. 15 siswa saja. Nah. Siswa-siswa sahih, saja. Sahih. Teruskan. Kam isnan. Lima zahabatulabul jududu ilal mudiri. Bagaimana? Bagaimana Umu? Lima zahabatulabul jududu. Tulabul. Lamnya di tasdid. Lima zahabatulabul. Zahaba. Bukan zahaba. Zahaba. Lima zahabatulabul jududu ilal mudiri. Naam. Mengapa siswa-siswa pergi, siswa yang baru itu pergi ke kepala sekolah? Naam. Li'annahum mawajadhum. Li'annahum bagaimana Umu? Li'annahum mawajadhum. Ma ma wajadu li annahum ma wajadu, begitu Om. Bukan wajadtum, jangan mengikuti dialognya. Karena dhamirnya sudah berubah. Li annahum, karena mereka, ma wajadu, dhamirnya di wajadu sekarang jadi hum, wajadu hum. Wadih ya Ummu Hurairah? Wadih. Nah, ulang sekali lagi. Li annahum ma wajaduhum. Ma wajadu, tidak usah pakai hum. Nah. Li annahum ma wajadu asma'ahum. Asma'ahum. Asma'ahum fil qa'imati. Fil qa'imati. Nah. Asma'ahum, mengapa a? Asma'a. Mengapa mansub ya Ummu Hurairah? Karena maf'ulun bih. Mumtaz, mumtaz. Naam. Terjemahkan Ummu Abdul. Karena mereka tidak menemukan nama-nama mereka di dalam aksen. Naam. Fahimti ya Ummu Hurairah? Fahimti? Fahimtu. Naam. Satu lagi Ummu Hurairah. Atsari. Man khalaqona? Naam. Siapa yang menciptakan kalian? Khalaqona. Siapa yang menciptakan kami? Naam, kami atau kita? Naam. Kita. Khalaqakumullah. Khalaqakumullah. Naam. Terjemahkan? Nah, Allah yang menciptakan kalian. Naam, naam, naam. Syukran ya Ummu Hurairah. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ummu Hurairah yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Baik, masih kami buka kesempatan untuk menjawab bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin melanjutkan pertanyaan atau menjawab soal-soal yang ada pada latihan pertama ini. Baik, kita sapa kembali 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu siapa, di mana? Ummu Linda, Ustaz. Nah. Nah. Baik, Ummu Linda di mana? Di Bekasi. Oh, nah. Apa halu ya Ummu Linda? Alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah. Silakan, tafadhali ya Ummu Linda. Ar-Rabi. Ar-Rabi. Naam. Man khalaqal qamara? Naam. Khalaqahullahu. Khalaqahullahu, sahih. Tarjimi. Siapa yang telah menciptakan bulan? Naam. Allah yang menciptakannya. Naam. Naam, sahih. Wasili, teruskan. Man khalaqas syamsa? Bagaimana bacaan asy-syamsa? Man khalaqas syamsa? Syinnya diperjelas Ummu Linda. Man khalaqas syamsa? Iya, man khalaqas syamsa? Khalaqahallahu. Khalaqahallahu. Naam. Siapa yang telah menciptakan matahari? Naam. Allah yang telah menciptakannya. Allah yang telah menciptakannya. Satu lagi Ummu. Man khalaqan nujuma? Naam. Khalaqahallahu. Bagaimana? Man khalaqan nujuma? Naam. Khalaqahullahu. Khalaqahu atau khalaqaha? Khalaqaha, Ustaz. Khalaqaha. Kenapa khalaqaha? Karena jamak an-nujum. Jamak an-nujum, jamak. Iya. Dihukumi? Mu'annas. Mu'annas. Mengapa dihukumi mu'annas, jamak seperti ini? Kenapa an-nujuma jamak, betul seperti yang bilang? Mafulumbi ya Ustaz. Bukan, pertanyaannya bukan begitu. Munda, an-nujum jamak. Ada sekedalik? Ya. Tapi kenapa dihukumi mu'annas? Karena jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim? La, an-nujum laisa jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim kalau ada alif dan ta di belakangnya. Oh. As-samawat. An-nujum, Ummu Linda. Yeah. An-nujum dihukumi mu'annas karena dia jamak dari kata benda yang tidak berakal. Oh iya. Ini dipelajari di jilid 1. Jilid 1 daripada kitab Durusul Lughah, jilid 1 di kitab Durusul Lughah kita pelajari di akhir-akhir di jilid 1. Kita pelajari bahwa yang tidak berakal ya, jamaknya dihukumi mu'annas. Bukan hanya mu'annas tapi mufrad mu'annas. Maka tadi Ummu menjawabnya khalaqaha. Ya. Menggunakan dhamir hiya. Dhamir yang dipakai untuk mufrad muannats. Ya, na'am Ustaz. Jelas, Ummu Indah? Ya, na'am. Jazakillah khairan ya Ummu Indah. Barakallahu fiki. Barakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih tersisa beberapa nomor. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab pada sisa dari latihan pertama ini dapat menghubungi kami kembali 0218236543. Baik, sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali dengan Ummu siapa atau Ibu siapa? Ummu Fadil Jakarta. Ummu Fadil. Baik. Siapa tadi ya Ummu Fadil? Rakam as-sabi'. Nah. As-sabi'. Nah. Man khalaqan nujuma? Nah. Khalaqahallahu. Naam. As-sabi' itu as-sadis umum. Itu nomor 6 tadi. Nah, labas. Tapi jawabannya betul. Teruskan. As-sabi. Mimma khalaqallahu al-insana. Bagaimana nomornya? Berapa tadi umum? Angkanya berapa? Sabi'. As-sabi', naam, sahih. Khalaqallahu al-insana min tinin. Sahih. Samin ya Ustaz. Nah, terjemahkan dulu. Dari apakah Allah menciptakan manusia? Iya. Allah menciptakan manusia dari tanah. Naam. Allah menciptakan manusia dari tanah saja? Bukan tanah tertentu, atin? At-turabu mukhtalifan bil ma'. Al-mukhtalit bil ma'. Tanah apa ini namanya? Tanah debu yang bercampur dengan air. Tanah yang bercampur dengan air. Tanah apa namanya ini? Tanah apa yang bercampur dengan air? Debu ya Ustaz. Tanah liat Umu. Tanah liat. Bukankah tanah liat itu tanah yang tercampur dengan air Umu? Oh iya. Nah. Teruskan. As-samin. As-samin. Mimma khalaqallahul janna. Naam. Dari apakah Allah menciptakan jin? Naam. Khalaqallahul janna min nari. Naam, khalaqallahul janna min narin. Naam, terjemih. Allah menciptakan jin dari api. Naam. Teruskan. Atasi. Tidak mengapa Ummu, habiskan semua soalnya sampai 10. Naam, silakan. Tam sama an khalaqallahu. Naam. Berapa langit yang Allah telah ciptakan? Berapa langit? Nah, yang Allah ciptakan. Teruskan jawabannya. Khalaqallahu sab'a samawatin. Khalaqallahu sab'a samawatin. Sahih. Terjemah. Allah menciptakan langit. Allah menciptakan 7 langit. Naam, sahih. Teruskan. Terakhir. Al-Ashir. Al-Ashir. Fi kam yaumin khalaqallahu samawati wal ardo. Naam, ulang sekali lagi bacaan soalnya, Umu. Fi kam yaumi yaumin fi kam yaumin fi kam yaumin khalaqallahu samawati wal arda. Naam. Dalam berapa masa Allah menciptakan langit dan bumi? Naam. Khalaqallahu samawati wal ardi fi sittati ayyamin. Fi sittati ayyamin. Naam. Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 7 hari. Naam. Syukran. Syukran umuman Arifan. Ummu Fadil. Ummu Fadil. Naam. Syukran ya Ummu Fadil. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Fadil di Jakarta dan sudah hingga nomor 10, hingga nomor terakhir Ustaz. Ya, kita sudah baca. Selesai, kita selingi dengan pertanyaan pesan singkat yang telah masuk tepat. Baik, kami mencoba memilih pertanyaan yang berdekatan dengan materi kita. Baik, ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum. Kenapa kalimat samawat pakai jama sedangkan wal ardo menggunakan mufrad pada firman Allah yang telah tertera? Mohon penjelasannya Ustaz. Bagaimana? Di penjelasan atau di khiwar itu tertulis kalimat samawat pakai jama' ya Ustaz. Nah, sedangkan al-ardo pakai mufrad. Pakai mufrad. Iya, ini mohon penjelasannya Ustaz. Nah. Hal ini tidak jadi masalah, tidak jadi masalah dua huruf, dua isim yang digabung satu jamak yang kedua mufrad tidak jadi masalah. Tidak merusak kaidah. Nah, yang mungkin ditanyakan adalah misalnya kalau seandainya as-samawat kemudian setelahnya sifat. Kalau as-samawat setelahnya sifat, maka tentu sifatnya harus mengikuti as-samawat. Tapi kalau as-samawat wal-ard, tidak harus kata setelah wa itu harus mengikuti as-samawat dari segi jumlahnya. Nah, tidak masalah ini jama' ini mufrad, tidak jadi masalah. Nah, tidak merusak kaidah. Nah. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Jika pertanyaannya kenapa ardh sendiri tidak menggunakan jama' gitu? Nah, karena memang tidak ini, tidak merusak kaidah. Tidak. Iya, benar. Baik, jazakumullah khairan. Pertanyaan yang lainnya, dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata terkadang berkenaan dengan huruf jar, yeah, yaitu min. Terkadang dalam Al-Quran ada kata min qoblu, ada juga min qobli. Mohon penjelasannya dari Bapak Tohir Banjarmasin. Nah, ini perlu melihat langsung ke I'rabul Quran. Dan saya pernah membacanya tapi saya tidak ingat sekarang, tidak hadir di kepala saya sekarang bagaimana penjelasannya. Saya pernah baca tapi lupa. Nanti insya Allah akan kita jawab di pertemuan yang akan datang insyaallah. Yang mungkin perlu dijawab tadi pertanyaan Pak Ustadz Sanusi dari mana tadi itu? Indramayu. Beliau menanyakan tentang yarfa'illahu. Nah, mengapa dia yarfa'i? Bukankah fi'il mudhari biasanya yarfa'u begitu? Ini sebenarnya belum kita bahas, tapi nanti akan dibahas di jilid kedua ini, bahwa terkadang al-fi'lul mudhari. Sebelumnya kalau ikhwan dan akhwat di rumah maupun ikhwan studio tidak paham, tidak jadi masalah. Karena memang belum kita pelajari. Ini untuk jawaban untuk Pak Ustaz Sanusi, karena beliau ditanya muridnya, bagaimana, kenapa yarfa'i? Antum lihat ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, bagaimana seterusnya? Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Kemudian yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin, idza qila lakum tafassahu, jika dikatakan kepada kalian tafassahu, berlapanglah. Fafsahu, tafassahu fil majalis, berlapanglah dalam majlis. Fafsahu, maka berlapanglah. Yafsahillahu lakum, yafsahi. Kenapa di sini yafsahi juga? Pertanyaannya sama seperti pertanyaan yarfa'i. Mengapa yarfa'i kasrah dan yafsahi juga kasrah? Kata beberapa ulama yang ana baca di beberapa tafsir, karena ini sebagai mudhari' majzum, mudhari' yang kondisinya majzum. Mudhari' itu terkadang kondisinya marfu', terkadang kondisinya mansub, dan yang ketiga ada kondisi namanya majzum. Dan majzum itu fi'il mudhari' dengan sukun. Dengan sukun. Tapi karena di sini ada dua huruf mati ketemu, yang pertama ain yarfa'i dengan alif lam yang ada pada harful jalalah, dari ismul jalalah, lafzul jalalah, maka menjadi kasrah yarfa'i. Nah. Kalau tidak paham bagi ikhwan studi tidak jadi masalah. Nah, bagi ikhwan dan akhwat di rumah yang tidak paham tidak jadi masalah. Nanti akan dibahas insyaallah. Fi'il mudhari' yang majzum akan dibahas di kalau tidak salah pelajaran 19 ke atas insyaallah dari jilid 2 ini insyaallah. Nah. Ya, ini khusus untuk Pak Sanusi saja. Iya. Ada pesan singkat yang mencoba menjawab mungkin saat kita. Alhamdulillah, silakan. Tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lafaz yarfa'i itu jadi jawab syarat dari lafaz sebelumnya. Karena sukun maka lafaz yarfa' dibaca yarfa'i. Liana sakina idza khurika khurika bil kasrah. Nah, bagaimana Ustaz? Nah, ini kaidahnya nanti akan berpanjang lebar kita bahasnya, tidak usah dibahas lebih lanjut. Kita fokuskan dulu ke pembahasan ada di buku. Yang tidak terkait dengan pembahasan cukup sekian saja tadi yang kita bahas. Nah. Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Masih ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan mengulang kembali ada kata khalaqakallahu. Ustaz, apa i'rabnya? Terkhusus pada kata Allah di sini, barakallahu fikum. Khalaqakallahu. Nah, apa i'rabnya ikhwan di sini? Khalaqakallahu. Ana minta ikhwan di studio. Khalaqakallahu. Apa Allah di situ? Sebagai apa di situ? Fa'il. Fa'il. Lalu sekali fa'il. Fa'il marfu. Lalu sekali dan marfunya di sini dengan khalaqakallahu. Marfunya dengan dhamma. Nah. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian masih ada pertanyaan agak keluar dari pembahasan. Ustaz, pada lafaz basmalah itu kalimat isim, pertanyaannya mengapa pada awal kalimat tersebut tidak ada huruf alifnya, Ustaz? Ini terkait dengan qawaidul kitabah. Nanti saja kita bahas insyaallah. Baik, terima kasih. Nah. Ya, nampaknya sudah terjawab semua dari pertanyaan pesan singkat. Nah. Baik. Selesai, okay? Nah. Baik. Dan sepertinya cukup sampai sini dulu, ikhwan, pelajarannya. Kita sudah mengulang kembali ad-darsut tasi', kemudian juga sudah kita bahas at-tamrin al-awwal, dan sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang masuk melalui telepon maupun SMS sudah kita jawab sebagian. Dan di sini penting untuk diperhatikan bahwa hendaknya kita membatasi soal-soal hanya terkait dengan pembahasan materi. Pertama, untuk lebih memahamkan materi. Nah. Karena kalau kita layani semua pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembahasan luar, nanti tidak akan berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan membingungkan bagi ikhwan dan akhwat yang baru saja belajar. Nanti mereka muncul pertanyaan, loh, saya nggak ngerti ini. Wah, berarti sudah jauh ini pelajaran kita. Sehingga muncul ada perasaan kecil hati, akhirnya membuat dia menjadi putus asa sehingga tidak paham belajar bahasa Arab. Nah. Yang tadi saya jawab terkait dengan mengapa majzum, kemudian tadi juga ada jawaban yang disampaikan oleh SMS dari ikhwan pendengar Raja, itu sengaja kita tidak bahas lebih rinci karena agar tidak membingungkan. Nanti secara bertahap akan dibahas insyaallah. Perlu kesabaran dari kita semua bahwa dalam belajar bahasa Arab itu tentu bertahap dari yang mudah menuju ke yang rumit. Nah, apabila di sini batasannya masih yang mudah-mudah saja, itu dulu yang kita pahami. Ini saja belum tentu kita bisa hafal, masih kita ingat minggu depan. Ini saja yang sudah kita pelajari, belum tentu kita masih ingat minggu depan. Apalagi kalau ditambah dengan pembahasan-pembahasan lain di luar daripada materi. Tapi alhamdulillah kita punya pembahasan jilid 3 dari kitab Durusul Lughah ini yang langsung dibimbing oleh guru kita, Al-Ustaz Mas'ud. Nah, mungkin bisa ditanyakan ke beliau nanti insyaallah, karena beliau di jilid 3 sudah masuk ke pembahasan nahwu dan sharaf yang lebih rinci. Nah, wallahu a'lam bissawab.